di hatiku. Mengapa beku hatiku? Ku ingin hibur diriku sendiri. Ku ingin bernyanyi di malam ini sebagai penawar hati. Kakak.